Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa hadir di majlis salim. Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal saleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi baik kaum muslimin, amalan kita ini termasuk di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, di mana amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin atau ma min yawmin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min al-'ashri dzulhijjah." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada satupun hari yang amal saleh dikerjakan padanya yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dikerjakan dalam 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah seperti hari ini. Maka kaum muslimin jami'an, mari kita memperbanyak amal saleh, karena nilainya sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi amalan yang lainnya. Sampai-sampai seorang sahabat bertanya, "Wamal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Juga demikian pula dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah, yakni amalan yang dikerjakan di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai daripada amalan yang lainnya, sampai pun jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala na'am, sampai pun jihad fi sabilillah, kedudukan amal di bulan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih tinggi nilainya, lebih dicintai oleh Allah daripada amal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min syai'a, kecuali seorang yang memang berangkat jihad fi sabilillah membawa jiwa raganya dan harta bendanya, kemudian dia tidak pulang membawa satu pun dari keduanya, alias dia mati di medan perang sebagai syahid fi sabilillah, baru ini yang kedudukannya lebih tinggi daripada amalan yang dikerjakan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kita masih berada pada 10 hari. Dan ini hari yang keberapa? Hari yang keempat atau kelima? Yang keempat. Maka mari kaum muslimin rahimani jami'an memperbanyak amal saleh, bertasbih, bertakbir, bertahmid, memperbanyak sedekah. Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan dalam salah satu ceramahnya, "Rajulun tasaddaqa bi dirhamin fil 'ashri dzulhijjah." Seorang bersedekah satu dirham di bulan Dzulhijjah awal 10 hari yang pertama dibandingkan dengan رجل تصدق بدرهم في العرش الأواخر من رمضان. Dia bersedekah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Manakah yang lebih baik di sisi Allah? Manakah yang lebih dicintai Allah daripada di antara keduanya? Jawabannya adalah bersedekah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada bersedekah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan begitu seterusnya. Thalabul ilmi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan memiliki pahala besar. Tetapi thalabul ilmi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang lainnya sampai pun di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dengan dalil apa kaum muslimin? Dengan dalil hadis yang tadi kami sampaikan. Aisyah menyebutkan ma min yaumin, tidak ada satupun hari al amalu salih fihin ahabbu ila Allah min al-ashr Dzulhijjah. Amalan yang lebih dicintai oleh Allah, tidak ada satupun hari amalan saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang diamalkan di bulan Dzulhijjah, di 10 hari yang pertama. Bisa dipahami hadirin? Maka mudah-mudahan amaliyah kita ini, ta'lim kita ini mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan kita raih sepeninggal kita nanti sebagai tambahan pahala di sisi Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, pembahasan kita membaca kitab Lumatul Itiqad sampai pada penyebutan tentang contoh-contoh sifat-sifat Allah azza wa jalla. Kita baca keterangan demi keterangan yang ada dalam kitab Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil Rasyad. Qala al-Imam Ibn Quddam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, wa kullu ma ja'a fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salatu wassalam min sifatir Rahman wajaba al-iman bihi. Semua yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam As-Sunnah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, wajib iman bihi, wajib hukumnya untuk diimani, wajib hukumnya dipercayai, diyakini, diterima sesuai yang ada dalam nas tersebut, baik nas Al-Quran atau nas As-Sunnah. Wajib al-iman bihi wa talakkihi bit-taslimi wal-qabul. Apapun yang ada dalam nas Al-Quran Sunnah berkaitan dengan nama dan sifatnya, wajib engkau menerimanya. Wajib engkau menerimanya. Wa tarkit ta'arud lahu birrad, dan haram hukumnya engkau menolaknya atau engkau memalingkan maknanya kepada makna yang lain, dan juga engkau dilarang untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Diimani sesuai yang tertera, diyakini sesuai dengan yang tertera. Jangan engkau maknakan kepada makna lain. Jangan engkau terjemahkan kepada terjemah lain. Semisal Allah memiliki sifat meridhai, kemudian diterjemahkan Allah hendak memberikan pahala. Itu salah. Memberi pahala tersendiri, ridha juga tersendiri. Jangan engkau maknakan ridha kepada pahala. Kadang kita menerjemahkan yabtaghi bidzalika wajhallah, seorang memberikan sedekah yang dengan sebab itu dia mencari wajah Allah. Diterjemahkan dengan mencari pahala Allah. Sifat wajah bagi Allah ditolak. Kemudian ditafsirkan dan diterjemahkan kepada pahala. Maka ini menyalahi nas yang ada. Dari mana kamu tahu bahwa ridha itu maknanya thawab pahala? Dari mana? Hal itu adalah itikad Allah memberitahukan kepada kamu. Allah memiliki wajah. Memberikan pahala perkara lain. Dua-duanya harus ditetapkan. Bukan satu dipalingkan kepada makna yang lain. Dan diterjemahkan kepada terjemahan yang lain. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wa ma ushkila min dhalika wajab idyanuhu lafzan. Sekarang perhatikan. Jikalau kamu mendapati adanya nama Allah atau sifatnya yang susah untukmu memahaminya, kedangkalan ilmu menyebabkan kita susah dalam memahaminya. Bukan nas itu susah dipahami. Kedangkalan kita yang susah memahami makna-maknanya. Maka kata Imam yang Qudamah, kalau engkau mendapati di antara nas Al-Quran, nas Al-Hadis yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, ternyata itu susah untuk engkau pahami, bagaimana sikapnya? Wajib ityanuhu lafzan. Wajib engkau mengimani secara lafaz yang ada dalam nas itu. Wajib. Engkau mengimani, meyakini nas itu sesuai dengan makna yang ada pada nas tersebut. Terus bagaimana? Bagaimananya nanti? Tanyakan kepada ahlul ilmi. Ya Syekh, ini maknanya apa? Ya Syekh, ini artinya apa? Pengertiannya apa? Saya tidak paham. Tanyakan. Janganlah engkau memiliki sikap menolak. Karena apa? Susah dipahami. Jangan ayat itu diukur dengan akalmu. Tetapi akalmu ditundukkan guna menerima ayat. Janganlah kamu menjadi aqlaniyun. Orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada nas. Dulu Umar bin Khattab memberitahukan kepada kita, iyyakum ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunnah. Hati-hati kalian dari orang-orang yang suka menggunakan akal-akal. Menggunakan akal dalam menghukumi nas. Oh, ini baik, ini jelek, ini layak, ini enggak layak. Dengan menggunakan akal, hati-hati dari orang seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu musuh sunnah. Kenapa musuh sunnah? Ayyadumul ahaditha yahfaduha. Mereka orang-orang yang tidak mau menghafalkan nas. Hadis terasa berat untuk mereka menghafalkannya. Faqalu bi ra'yihim. Akhirnya mereka berbicara dengan akal. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Akibat beragama dengan apa? Akal. Mengedepankan akal. Wah, ini apa artinya? Tidak paham saya. Apa ini artinya ayat ini? Tidak ngerti. Tidak ngerti, mending tolak dulu lah. Jangan, Pak. Tidak ngerti karena jahilmu. Bukan salah ayatnya. Antum harus tawadhu. Kita harus tawadhu, tahu diri. Otak kita itu kecil. Sebesar apa? Kentos. Ngerti kentos? Kepala kita ini bagaikan kelapanya. Ya. kelapa sing wis kiring ati kiring Pak, yang sudah tua. Seperti itu, kok mau melawan Allah Zat yang Maha Alim? Mau tidak percaya dengan firman-Nya Allah Azza wa Jalla, Zat yang bikulli syai'in alim, Zat yang Maha mengetahui segala hal. Anda itu siapa? Anda itu makhluk dhaif yang sangat lemah. Kemampuanmu sangat lemah. Maka jangan kau kedepankan akal kemudian menolak nas. Ya. Kemudian bagaimana? Wa naruddu ilmahu ila qa'ilihi. Kita kembalikan ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla. Misal kita membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang yadun. Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu untuk tidak sujud kepada Adam? Id amartuka, yakni dalam sebutan ketika aku memerintahkan kepadamu sujud kepada Adam, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Barakallahu fikum. Ayat ini menerangkan Allah memiliki dua tangan. Tiba-tiba muncul di benak kita, wah, susah dipahami. Tangan Allah sih kayak apa ya? Jarinya 5 atau 10? Terus sebesar apa? Apa ada dagingnya, tulangnya, sumsumnya? Kalau Anda sampai seperti itu, Anda harus apa? Tahan pikiranmu tentang bagaimananya sifat Allah, bagaimananya nama Allah. Itu tidak ada satupun yang tahu. Kembalikan hal itu kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Tapi kita beriman sesuai dengan berita Allah. Allah memiliki dua tangan. Bisa dipahami hadirin? Kemudian wahai kaum muslimin, kami akan bacakan pula di sini ucapan Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, mendidik kita untuk menjadi orang yang percaya terhadap Allah dan Rasulnya. Beliau mengatakan, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah. Perhatikan kalimatnya. Aku beriman kepada Allah dan beriman pula dengan segala yang datang dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan yang Allah maukan. Ini cara beriman. Jangan kita mengatakan saya beriman kepada Allah tetapi semau saya. Loh, salah kamu, Pak. Beriman kok karepe dhewek. Ya. Jangan. Kamu beriman kepada Allah, tentunya beriman dari apa yang datang dari Allah berupa nas-nas Al-Quran, syariatnya Allah, ketetapan Allah, iman. Caranya harus sesuai dengan yang Allah maukan. Bukan dengan cara kita sendiri, model kita sendiri, alam pikiran kita sendiri. Bukan. Tetapi harus sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah. Demikian pula beliau mengatakan, amantu bi rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah. bahwasanya beliau adalah utusannya Allah. Dan aku pun beriman dengan segala apa yang datang dari beliau. Acara-acaranya, sunnah-sunnahnya, bimbingan-bimbingannya. Ala muradi Rasulillah. Sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah. Jangan berislam semau kita. Jangan berislam dengan model kita. Lah kita ini siapa? Apa kita Rasul? Bukan. Yang menjadi Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau utusan Allah. Maka kita berislam adalah seperti caranya Islamnya Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Ini kaidah-kaidah pokok dalam pembahasan yang ada. Wa ala hadha daraja as-salaf wa immatul khalaf radhiyallahu anhum ajma'in kulluhum muttafiqun ala al-iqrari wal-imrari wal-ithbati lima warada min as-sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam min ghairi ta'arudin li ta'wil. Kata beliau, demikianlah manhaj as-salaf. Demikianlah metode para salafus saleh di dalam menyikapi nas-nas nama dan sifat Allah. Menerimanya, meyakininya, mempercayainya sesuai yang tertera. Namuruha kama ja'at. Sebagaimana ucapan Imam Auza'i, kita lewati ayat-ayat asma sifat seperti yang ada di situ. Seperti yang tertera dalam ayat itu. Jangan kita tambahi, jangan kita merubah, jangan kita mengurangi. Karena asma Allah yang tahu adalah Allah. Sifat Allah yang tahu juga siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah memberitahukan kepada kita dalam nama dan sifatnya yang ada dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Tinggal kita mempercayainya. Sabda Rasul dan bimbingan beliau. Begini, begini, begini. Ya, selesai. Tenang jiwa kita. Tanpa gundah gulana. Tanpa pula kebingungan. Tetapi iman. Dengan yang tertera di situ. Menetapkan sesuai yang ada. Tanpa merubahnya dan tanpa menolaknya. Dan diyakini. Seperti apa yang ada dalam nas. Kita berikan contoh di sini. Yang pertama disebutkan oleh beliau Imam Ibnu Quddam Al-Maqdisi, faslun fi dzikri ba'di ayati sifat. Berikut ini pasal tentang penyebutan beberapa sifat-sifat Allah yang ada dalam ayat Al-Qur'an dan juga yang terdapat di dalam hadis Nabi. Yang pertama disebutkan adalah famimma jaa min ayati sifat qauluhu ta'ala. Dan di antara ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah adalah surat Ar-Rahman ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَيَبْقَى, dan akan kekal wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. قَالَ شَيْمُ نَثَيْمٍ. Ayat ini wahai muslimin menunjukkan apa? Ditetapkannya sifat wajah bagi Allah. Bahwasanya Allah memiliki apa? Wajah. Loh, dari mana kamu tahu? Masa Allah punya wajah kayak kita? Muncul pertanyaan seperti itu tidak, Pak? Hah? Jawabannya, yang mengatakan Allah punya wajah, Allah sendiri. Tetapi Allah melarang kita menyamakan dengan wajah manusia. Allah sendiri pula yang memberitahukan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah mendengar dan Allah melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Tetapi dilarang kita untuk menyamakan dan menyerupakannya. Allah memiliki wajah. Manusia memiliki wajah. Tetapi kita dilarang untuk kita menyerupakannya. Walaupun secara kata-kata sama. Alinaikum muslimin. Seperti dikatakan oleh Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Malik ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah. Beliau ditanya ketika menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas 'arsy. Seorang bertanya, kaifa al-istiwa, bagaimana beristiwanya Allah? Bagaimana bersemayamnya Allah di atas 'arsy? Pertanyaannya bagaimana? Larinya akan ada penggambaran, akan ada penyerupaan, akan ada imajinasi tentang hal tersebut. Ars begini, begini, begini. Akan ada. Kalau seandainya diperbolehkan pertanyaannya, bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik mengatakan, dan ini kaidah, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu bukan hal yang tidak dipahami maknanya. Istiwa itu berada di atas. Kalimat istiwa itu maknanya paham. Berada di atas arsy. Selesai sudah. Secara makna dipahami. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya, seperti apanya, itu tidak diketahui. Siapa yang pernah melihat Allah beristiwa di atas arsy sehingga dia bisa berbicara? Tidak ada. Siapa yang pernah mendengar tentang bagaimana istiwa Allah? Tidak ada. Karena memang Allah tidak pernah menerangkan bagaimananya. Bahkan Allah melarang untuk kita menanyakan tentang bagaimananya. Atau menyapakan dengan manusianya. Atau makhluknya. Wal kaifu majhul. Wal imanu bi wajib. Beriman dengannya hukumnya wajib. Beriman Allah beristiwa di atas arsy. Hukumnya wajib. Wassu'alu anu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya sifat Allah, itu pertanyaan yang bid'ah. Kita diharamkan, wahai kaum muslimin, untuk bertanya seperti apanya sifat Allah itu. Bagaimana sifat Allah itu. Kita dilarang. Pertanyaan seperti itu pertanyaan bid'ah. Tidak pernah ada di zaman Nabi seorang sahabat bertanya tentang hal tersebut. Bisa dipahami hadirin? Thumma amar birajul fawhiyya. Kemudian orang itu diperintah oleh Imam Malik untuk dikeluarkan. Maka orang itu pun dikeluarkan. Karena dia adalah ahlul bid'ah. Kaum muslimin jami'an. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, terdapat juga dalam hadis Nabi yang menyebutkan Allah memiliki wajah. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdaghi biha dhalika wajh Allah illa ujirta fiha ata'ul illa ujirta 'alayha. Rasul mengatakan kepada sahabat ini, innaka lan tunfika nafaqatan, sesungguhnya engkau tidaklah berinfak satu infak pun Tabtaghi bidzalika wajh Allah. Yang kau niatkan dengannya mencari wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali Allah pasti akan memberikan pahala atas infakmu itu, yang kau berinfak dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini wahai kaum muslimin sebagai dalil Allah memiliki apa? Wajah. Wa ajba'a as-salafu ala itsbatil wajhi lillah. Para salaf semuanya sepakat. Ijma'. Ijma'nya para salaf untuk meyakini bahwa Allah memiliki wajah. Bagaimana cara mengimaninya? Fayajibu itsbatuhu lahu. Wajib kita menetapkan Allah memiliki wajah. Yaliku bijalil wa azamatih, yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya. Artinya apa? Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah Khalik, sang pencipta. Allah sempurna. Adapun kita makhluk, kita tidak sempurna. Tentunya zat yang maha sempurna memiliki wajah yang sempurna pula, sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, berbeda dengan wajah kita yang lemah, yang penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan, yang penuh dengan cacat dan kekurangan. Sehingga ketika kita menetapkan wajah bagi Allah, kita katakan yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Kita mengimani Allah memiliki wajah sesuai dengan kebesarannya dan sesuai dengan kemuliaannya, tanpa kita menyamakan dengan wajah manusia. Bisa dipahami hadirin? Waqad fasara walu ta'dil bi thawab. Ahlu ta'dil dari kalangan ahli bid'ah, orang-orang yang tidak mau percaya bahwa Allah memiliki wajah, menolak untuk mengimani Allah memiliki wajah, mereka menerjemahkan itu bukan wajah, itu yang dimaukan adalah pahala. Sehingga terjemahnya adalah tidaklah engkau berinfak satu infak pun dalam rangka mencari pahala Allah, kecuali Allah akan memberikan pahala padamu dalam infakmu itu. Wajhullah diterjemahkan dengan thawab, pahala. Ini batil wahai kaum muslimin. Bagaimana cara membantahnya? Hadirin tulis. Tulis nak bantahnya nak. Karena orang tua tidak bawa tulisan, jadi saya tidak perintahkan. Tapi diperintahkan menghafal. Ya. Berulang kali nanti akan kita bacakan bantahannya. Bantahnya adalah anna qawlahum khilafu zahirin nusus wa khilafu tariqati salafi wa laysa alayhi dalilun sahihun. Ini bantahnya ada tiga. Yang pertama, ucapanmu ya al-bidah menyelisihi zahirnya nas, menyelisihi yang nampak dari nas. Ini yang pertama. Yang kedua, khilafu tariqati salaf, ucapanmu menyelisihi tata cara as-salaf, yakni Rasulullah dengan para sahabat. Yang ketiga, walaysa alaihi dalilun sahihun, ucapanmu tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan benarnya ucapanmu. Tidak ada dalil yang sahih. Siapa yang sudah nulis? Hah? Ngajung nak? Baca yang sudah. Kamu sudah nulis? Baca. Tulisanmu baca. Malu. Yang enggak malu siapa? Yang pemberani ngacung. Orang tua dari pemberani? Berani orang tua cuman enggak nulis jadi enggak bisa. Siapa? Kamu nak? Baca nyamu. Semua pada tawadhu, Pak. Nah, ini orang tua, perwakilan. Khilafu zahirin nusus, menyelisihi zahirnya nas. Yang kedua, menyelisihi tata cara salaf. Yang ketiga, tidak ada dalil yang sahih. Coba pahami ke sini. Kita terapkan bantahan ini kepada al-bid'ah yang menterjemahkan wajhullah, wajahnya Allah diterjemahkan kepada pahalanya Allah. Kita bantah yang pertama. Ucapanmu menafsirkan wajah kepada pahala, ini menyelisihi nas. Nasnya jelas. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, dan akan kekal wajah Rabbmu. Nasnya jelas. Oh, kamu tidak mau menetapkannya, bahkan kamu menerjemahkan dengan pahala, kamu menyalih nas. Yang kedua, khilafu tariqati salaf, sikapmu ini menyelisih para sahabat. Sikapmu ini menafsirkan wajah kepada pahala, menyelisihi para salaf. Sesuatu yang menyelisihi para salaf itu batil. Yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahih, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan diterjemahkannya wajah kepada pahala. Tidak ada dalil. Lah terus, kamu dari mana itu? Ngau karpet dewek. Ini tadi kita sudah belajar Imam Syafi'i. Beriman itu jangan ngau karpet dewek. Beriman kepada Allah sesuai dengan yang Allah maukan. Beriman kepada Rasul sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasul. Mana dalilmu menerjemahkan wajah kepada pahala? Mana? Tidak ada dalil. Ini semuanya menunjukkan batilnya pendapatmu, wahai ahlul batil. Bisa dipahami? Tiga bantahan tersebut, siapa yang sudah hafal? Khilafu zahirin nusus. Yang kedua, khilafu tariqatis salaf. Yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahih. Masya Allah, antum hafal semuanya. Luar biasa. Diam tidak berarti tidak hafal, Pak. Kita berikan contoh yang berikutnya. Allah memiliki dua tangan. Allah memiliki dua tangan. Yang berikutnya adalah al-yadani. Allah memiliki dua tangan. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbuka. Ayat ini waikum muslimin memberikan ilmu bagi kita bahwa Allah memiliki dua tangan. Ini ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan dalam sunnah, dan ditetapkan dalam ijma'. Siapa yang menyelisihinya maka dia batil. Menyelisihi Allah dalam nas Al-Quran, menyelisihi Rasul dalam nas hadis, dan menyelisihi para salaf dalam ijma'nya mereka. Maka kita pun wajib meyakini Allah memiliki dua tangan. Pembahasannya kaum muslimin, itu perhatikan. Di dalam ayat ini kalau syai, fayajib itbatuhuma lahu, maka wajib bagi kita menetapkan tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib hukumnya ditetapkan sifat Allah azza wa jalla berupa tangan tanpa kita membagaimanakan dan tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Pembahasan kita kaum muslimin, untuk perhatikan, jangan ke gelas. Perhatinya ke saya ini. Ahlul batil menafsirkan makna yadani dengan makna lain. Mereka menolak Allah itu tidak punya tangan. Nah terus, bagaimana artinya? Di dalam ayat, dalam hadis, Allah memiliki tangan. Itu maknanya lain. Yaitu apa? Maknanya adalah an-ni'matu, kenikmatan Allah. Maknanya adalah aisyatara asaitara, kekuasaan. Bukan tangan. Kalau tangan nanti akan menyamakan dengan manusia, kata mereka. Sehingga alul batil kaum muslimin, alul bid'ah, mengapa mereka sesat? Anda perhatikan di sini. Ini penting, waktu kita yang tinggal sedikit ini. Penting ini. Mengapa alul bid'ah sesat dalam pembahasan asma sifat? Karena mereka pertama kali dalam benak mereka, kalau ditetapkan sifat Allah berarti mengharuskan menyamakan dengan manusia. Padahal tidak seperti itu. Kita meyakini Allah memiliki sifat ini, sifat itu. Tapi kita pun meyakini sebagaimana Allah katakan, tidak ada yang sama Allah dengan siapapun. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapkan sifat itu tanpa menggambarkan bagaimananya dan menyerupakan dengan manusia tanpa. Bisa wa kaum muslimin. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Jangan seperti perbuatan ahlul batil. Kalau kita tetapkan nama dan sifat Allah, nanti akan menyerupakan dengan manusia. Kita dilarang menyerupakan dengan manusia, berarti kita tolak nama dan sifat Allah. Kalau menolak tidak bisa, palingkan maknanya kepada makna yang lain. Allah tidak punya tangan, tetapi Allah berkuasa atas manusia. As-Saitarah. Jawabannya. Tiga tadi di atas. Siapa yang bisa jawab dengan tiga pertanyaan tadi, dengan tiga jawaban tadi di atas? Yang pertama, ucapanmu yang menerjemahkan tangan kepada kekuasaan, ini khilafu zahirin nusus, menyelisih zahirnya nas. Yang kedua, khilafu tariqati salaf, menyelisih cara salaf dalam mengimaninya. Yang ketiga, laisa 'alaiha dalilun sahih. Ucapanmu ini tidak ada dalil yang sahih. Nah, sudah mulai hafal. Sudah mulai hafal, tereng pak? Tereng? Oh, kubangatullah. Contoh yang lainnya, waikum muslimin. Sifat maji. Sifat datangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr. Ayat yang ke-22. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa dan datanglah Rabbmu. Sebutkan dalam ayat yang lainnya surat Baqarah ayat yang ke-21 dengan sifat ya'ti. Hal yanzuruna illa an illa ayatihum Allah. Ini dia. Sebutkan dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, hatta idza lam yabqa illa man ya'budu Allah atahum rabbul alamin. Sampai ketika tidak tersisa lagi kecuali orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah saja, Allah datang kepada mereka, Rabb alam semesta. Yang namanya ja'a atau ata, artinya ke bahasa Indonesia datang. Terjemahkan sesuai yang ada. Bagaimananya kedatangan Allah? Wallahu a'lam. Karena apa? Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Bahkan Allah lebih besar daripada arsy. Allahu Akbar. Bagaimana kedatangannya? Wallahu a'lam bagaimananya. Tapi makna kedatangan maji, kita yakini Allah memiliki sifat datang. Hal itu diterangkan dalam nas Al-Quran wa sunnah dan ijma' para sahabat. Tentunya kita meyakini kedatangannya tidak seperti kedatangan manusia yang melangkah dengan kakinya. Bukan. Tidak sama dengan makhluknya. Ahlul batil ikhwa muslimin menafsirkan sifat Allah maji dengan yang datang itu bukan Allahnya, tetapi apa? Maji'i amrih. Yang datang itu adalah urusan Allah, bukan Allahnya. Beda tidak, Pak? Ahlus sunnah meyakini yang datang adalah Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan antar hamba-hambanya, Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr, Waja'a Rabbuka, dan Rabbmu datang. Ahlus sunnah meyakini Allah datang. Sebagaimana Allah memberitahukan tentang zatnya, Allah datang. Ja'a. Ahlul bid'ah mengatakan, itu bukan Allahnya yang datang. Yang datang itu adalah urusannya. Perintahnya yang datang bukan Allahnya. Hada batil. Ucapan al-bid'ah ini batil. Batilnya bagaimana? Bagaimana cara membuktikan itu batil? Dengan tiga tadi di atas. Yang pertama apa? Menyelisihi zahirnya nas. Yang kedua, menyelisihi cara salaf dalam mengimani ayat ini. Yang ketiga, tidak ada dalil yang sahih yang membenarkan ucapanmu bahwa yang datang itu bukan Allah tetapi perintah atau urusannya. Ada bantahnya. Bahasa Arabnya sudah hafal? Belum. Ya nanti hafal. Mudah-mudahan. Yang berikutnya, Allah memiliki sifat ar-ridha. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-119. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat meridhai. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Qala Syekh Ibnu Taimin, hal ini terdapat dalam hadis Nabi riwayat Muslim. Rasul mengatakan inna Allah la yardha 'anil 'abdi ayakala al-akalata fayahmaduhu 'alayha aw yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Sesungguhnya Allah la yardha, pasti meridhai akan seorang hamba ketika dia makan sebuah makanan, kemudian dia memuji Allah padanya dengan mengatakan alhamdulillah, aw yashrubu syurbata, atau dia meminum sebuah minuman, kemudian dia memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Siapa yang seperti ini? Nabi kita memberitahukan Allah ridha kepadanya. Bisa dipahami hadirin? Kita mengimaninya? Mengimaninya. Kita menerimanya? Menerimanya. Meyakini Allah memiliki sifat ridha, tetapi tanpa kita menyamakan dengan sifat ridha yang ada pada manusia. Laisa kamithlihi syai'un. Wa ajma'a as-salafu. As-salafu salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya, mereka semuanya sepakat mengimaninya, menerimanya, meyakininya sesuai yang ada dalam nas. Adapun ahlul bid'ah sekali-kali, ya sekali lagi kaum muslimin, yang namanya ahlul bid'ah memang sesat. Mereka dikatakan ahlul bid'ah karena tidak mengikuti as-salafus salih. Karena mereka ahlul bid'ah, mereka menyelisih salafus salih. As-salafus salih meyakini Allah memiliki sifat ridha. Mereka dasar ahlul bid'ah mengada-adakan sesuatu yang baru yang ada pada diri mereka yang tidak ada nasnya. Mereka mengatakan Allah itu enggak punya sifat ridha. Lah terus apa? Kita tanyakan kepada mereka. Ayat tadi radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada para sahabat. Apa artinya? Artinya kata mereka as-sawab. Allah hendak memberikan pahala kepada muhajirin wal ansar. Jawabannya pun sama dengan yang tadi di atas. Dengan jawaban tadi di atas, siapa yang bisa menyebutkan? Saya tak wakilin jenengan, Pak. Semuanya tawadhu. Tidak mau diketahui kalau dia alim. Ya sudah, saya yang jahil yang jawab. Oh, muslim jami'an. Jawabannya jelas. Seperti tadi di atas. Kamu menafsirkan ar-ridha dengan pahala. Mana ini dalilnya? Ini khilafun usus nih. Menyelisih zahirnya nas. Khilafu tariqati salaf. Menyelisih caranya salaf. Walaysa ali dalilun sahih. Ucapanmu ini tidak ada dalil yang sahih. Ini membuktikan ucapanmu batil. Ini. Ya karena memang namanya saja alul bid'ah, Pak. Tidak ada pada mereka manhaj harus sesuai dengan nas. Alul bid'ah itu apa? Beragama karepe dewek. Itu adalah alul bid'ah, Pak. Karepe kaya-kaya walaupun tidak ada nasnya. Mengherankan. Ahlul bid'ah itu mengherankan. Nabi menyebutkan yang jelas seperti ini. Ahlul bid'ah enggak mau terima. Yang mereka mau kan semaunya sendiri. Oh, muslim jami'an, kita langsung masuk pada yang berikutnya. Kita ambil sekarang contoh yang ada di dalam hadis. Kalau tadi yang ada dalam ayat, yang dalam hadis contohnya sifatun nuzul, sifat bagi Allah turun. Yang namanya turun itu jelas, Pak. Apa arti turun? Hah? Apa arti turun? Turun itu adalah dari bawah ke atas. Gemenek, Pak. Turun itu dari atas ke bawah. Kita dari atas, turun tangga, turun lift, turun ke bawah. Kita. Turunnya kita seperti itu. Yang kita maknakan adalah turunnya Allah. Allah turun. Bagaimana dia turun? Wallahu a'lam. Tidak tahu bagaimananya. Tetapi Nabi kita memberitahukan kepada kita, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Nabi kita, dan kita beriman kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman, yakni percaya dengan sabda-sabda beliau, berita-berita beliau bahwasanya Allah azza wajalla turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Beriman, meyakini sesuai apa yang diimani oleh Nabi. Ditetapkan Allah memiliki sifat an-nuzul. Sebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul laylil akhir minal layl thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni fastajibu lahu wa man sa'alni fa'tiyahu wa man istaghfarani faghfartu lahu atau fa'aghfiru lahu. Rasul mengatakan, Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadis sahih Bukhari wa Muslim. Wa ijma' as-salaf ala thubut an-nuzulillah. Para salafus saleh, mereka semuanya sepakat ijma' untuk menyatakan Allah memiliki sifat turun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, janganlah kita menggambarkan turunnya Allah azza wa jal dari arsy. Ya, arsy itu mana Pak? Dihitung dari bawah, langit pertama, langit dunia. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada kursi. Di atas kursi ada bahrun. Ya. Di atas bahr itu ada ars. Ars itu makhluk paling tinggi. Dan ars itu adalah makhluk paling besar. Dan Allah lebih besar daripada ars. Jangan anda gambarkan turunnya Allah dari ars kemudian begitu. Itu Superman Pak. Bukan Superman. Superman itu. Superman kan orang Amerika. Superman itu. Bukan seperti itu ya kaum muslimin. Itu penggambaran layaknya makhluk. Jangan pula kita menggambarkan Allah turun ke langit dunia berarti ars kosong. Itu turunnya makhluk. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Selesai urusan. Kenapa Allah a'lam? Hanya Allah yang tahu. Karena Allah tidak memberitahukan bagaimana turunnya. Tetapi Allah memberitahukan Allah turun melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian wajib kita menerimanya, wajib kita mengimaninya. Tidak boleh kita menolaknya atau menterjemahkan kepada makna yang lain yang tidak sesuai dengan nas. Ternyata memang dasar ahli bid'ah Pak. Menterjemahkan turunnya Allah dengan terjemahan yang lain. Ahli bid'ah menterjemahkan yang turun itu adalah malaikatnya. Ini dia. Yang turun itu adalah utusannya. Bukan Allah yang turun ke langit dunia. Jawaban kita yang pertama apa? Dasar kamu ahlul bid'ah. Itu jawaban pertama, Pak. Dari saya. Tukang ngeyel. Tukang bawel memang. Yang ngerti bawel. Ngeyel. Dasar kamu ahlul bid'ah. Jadilah kamu ahlu sunnah. Enggak punya pikiran kayak kamu. Jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin. Tiga hal tadi di atas. Yang pertama. Menyelisihi zahirnya nas. Yang kedua, menyelisihi caranya salaf. Yang ketiga, tidak ada dalil yang sahih. Masya Allah, sudah mulai apal. Coba kalau kayak gini terus sehari, apal Pak Nyeningan. Tapi siapa sih kuat sehari Pak? Sejam bebis kesel. Masya Allah ya kaum muslimin. Yang berikutnya sifat istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Hal ini disebutkan di dalam surah Thaha ayat yang kelima. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman yaitu Allah berada di atas arsy beristiwa. Makna istiwa disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an adalah ulu wartafa. Ulu wartafa artinya apa? Berada di atas. Tanpa disebut apakah Allah berada di atas arsy, nempel di arsy atau ngambang di arsy. Tidak ada pembahasan. Yang ada adalah Allah beristiwa di atas arsy. Selesai. Tidak lebih dari itu. Dan tidak kurang dari itu. Hal ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Inna Allah lamma qada al-khalqa kadaba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah tatkala Allah telah menentukan semua takdir-takdir manusia, Allah menulis 'indahu fawqa 'arsyihi, Allah kemudian mencatat atau menulis di sisinya fawqa arsyihi di atas arsy. Apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku lebih mendahului kemurkaanku. Barakallahu fikum ya kaum muslimin. Allah mencatat inna rahmati sabaqat ghadabi di mana? Fawqa arsyihi. Di atas arsy-Nya. Ini menunjukkan bahwa makna istiwa adalah fauqa, di atas arsy. Terjemahan ke bahasa Indonesia beristiwa adalah dengan bersemayam, maksudnya adalah keberadaan Allah adalah fauqul arsy, di atas apa? Arsy. Dan arsy makhluk yang paling tinggi. Wajib asalabu alaifati siwa illahi ala arsyihi. Para salaf semuanya sepakat untuk meyakini keyakinan Allah beristiwa di atas arsy. Maka wajib ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya. Jangan kita gambarkan beristiwanya Allah di atas arsy seperti beristiwanya raja di atas singgasananya. Allah lebih besar, lebih a'zam, lebih mulia daripada diserupakan dengan raja yang duduk di atas singgasananya. Bisa dipahami hadirin? Sekali lagi kata beliau, وَقَدْ فَسَّرَهُ آلُ التَّأْتِيلِ بِالْإِسْتِلَاءِ Ahlul batil menterjemahkan makna istiwa dengan makna istaula. Istaula artinya apa? Menguasai. Dasar memang alul bid'ah, Pak. Namanya saja alul bid'ah pengikut hawa nafsu. Dikatakan alul bid'ah karena memang menyelisih salaf. Mereka menerjemahkan istiwa dengan menguasai. Hal ini batil. Kenapa? Dengan tiga jawaban tadi di atas. Yang pertama, halo? Ada orang? Yang pertama, khilafu zahirin nusus, menyelisihi zahirnya nas. Yang kedua, menyelisihi cara salaf. Yang ketiga, tidak dasar dalil yang sahih yang menunjukkan terjemahan istiwa diterjemahkan dengan istaula. Qala Syekh Ibnu Taimin, terjemahan seperti ini la yu'raf fil lughatil arabiyyah, tidak pernah ada terjemahan istiwa dari zaman Arab dulu diterjemahkan kepada makna istaula, tidak pernah ada. Terus mengapa alul bid'ah menterjemahkan istiwa dengan istaula? Karena mereka hendak menolak sifat Allah beristiwa di atas arsy. Mereka hendak mengatakan Allah ada di mana-mana, atau mereka hendak mengatakan Allah menyatu dengan hamba-hambanya. Ini lebih jelek lagi, mensifati Allah dengan satu sifat yang tidak Allah sebutkan dalam nas. Mana nasnya Allah menyatu dengan hamba-hambanya? Wahdatul wujud, menyatunya wujud Allah dengan manusia. Mana yang seperti ini dari sifat Allah? Dalilnya pada? Gak ada, Pak. Memang kamu dasar alul bid'ah, beragama karpet dewek, menetapkan bagi Allah menyatu dengan makhluknya, atau menyatakan Allah ada di mana-mana, fi kulli makan. Mana dalilmu? Allah sendiri yang memberitahukan beristiwa di atas arsy. Malah kamu menerjemahkan dengan makna yang tidak ada dalam nas. Karena itu kaum muslimin, agama kita sangat mencela bid'ah dan sangat mencela ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mereka dalam beragama menyelisihi al-haq. Mereka dalam beragama tidak mau menetapi yang hak. Ini ahlul bid'ah. Sungguh sangat layak sekali untuk umat ini diberi peringatan dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, karena mereka memang sesat. Sehingga dalam dakwah sunnah, di antara materi yang dibahas dalam dakwah sunnah adalah tahdziru minal bid'ati wa ahliha, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan dari bahaya pelaku bid'ah. Barusan kita tahu dari tadi sampai sekarang perilaku ahlul bid'ah terhadap nama dan sifat Allah begitu sembrononya mereka, begitu kejinya mereka menolak yang ada dalam nas, malah justru menetapkan yang tidak ada dalam nas, mengingkari nas untuk kemudian diterjemahkan semau mereka. Ini adalah bentuk kekurang ajaran perbuatan mereka dalam menghadang Allah dan Rasulnya, dalam menolak nas Allah dan Rasulnya. Masuk mahrib. Walhamdulillah. Jazakallah khairan. jam 6 kurang 10 adzan maghrib. Insyaallah pada salat maghrib kita akan lanjutkan pembahasan talim kita, tetapi dengan materi yang lain, yaitu kiat-kiat mendapatkan ampunan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.